Muka surah berapa? Ya? 9 kat mana? Dan adalah Nabi. Ya? Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar ia antara segala lelaki padahal memandang ia isteri kepada mereka itu lelaki dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri. Baik. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang membiarkan anak bini dia itu duduk bolak dengan orang-orang yang bukan mahram. Jadi kata Nabi, adakah tiada kamu malu? Mana mu tak malu? Tak rasa malu ke guana? Mu tak ada maruah ke? Ke lagu mana? Mu tak rasa apa-apa? Dan tiada kamu cemburu? Tak cemburu? Dengan memberi akan seorang kamu akan istrinya keluar antara segala laki-laki. Neh? Maknanya anak anak perempuan kita, isteri kita, tapi orang lelaki boleh mari ambil, boleh mari atur. Nah, maka kita sememangnya orang yang tidak ada malu. Orang dulu-dulu dia jaga ingat malu. Nampak? Jangan siapa tak ada malu. Lening benda ni lumrah biasa. Jadi biasa lah. Orang boleh ambil bini di rumah. Dan awak ada tugas. Bos jabat telefon. Tok laki akak. Waalaikumsalam. Ani ada rumah. Ani ada. Sekejap lagi saya suruh sisi saya pergi ambil. Saya kena ada hak mesyuarat. Kena pergi kelompok dua orang. Kena keluar sikit dia. Pemang. Pengarah nak pergi mesyuarat. Nampak lagi? Eh? Hukumnya haram. Cari makan gitu tak berkat. Kerja gitu kena laknat. Kerja itu adalah bid'ah. Orang datang boleh ambil bini kita. Boleh pergi ke orang datang lain pula. Kerana tujuan mustahak. Nah, mustahak apa ni? Mustahak hal cari makan dunia. Ini khurafat. Zaman dulu khurafat, tahu acok. We makan ke atu plusik. We makan telur ke polong. Tak ada dah lagi ya. Nah, khurafat dulu. Leni khurafat, bini dia orang boleh mari ambil. Kerana meeting. Kerana kena pergi dengan bok. Kena keluar dengan datuk ni. Kena keluar dengan pegawai ni. Nampak? Tak ada seorang ulama kata harus. Boleh. Kerja boleh. Tapi kata siapa tangga tu haram. Kerja bukan tak boleh. Kerja apa boleh kerja. Nah, jual boleh. Kerja berjabat boleh. Boleh ke? Tapi ikut peraturan. Tak ikut peraturan. Melampau batas tu. Nampak? Ha. Melampau batas. Boleh sendiri kita orang boleh ambil dengan kereta tengah malam. Pagi, tengah hari. Nampak? Dan lelaki balik. Tanya anak, mana mak? Mak keluar dengan bawah pejabat. Mari ambil. Bawah pejabat lelaki. Bini kita puang keluar. Anak tu, oh, tak apa lah. Ingat keluar dengan orang mana-mana tak tahu kan ni. Dah bawah pejabat. Tak ada. Ha? Dah buat apa akad nikah? Akad nikah tak dengan bawah pejabat. Faham lagi? Ha. Itu kata habis. Jadi punah jahannam habis lah. Islam punah jahannam. Nah, dalam tak suka jadi sesat. Dalam tak suka buat kerja yang dimurkai oleh Allah. Bini boleh orang mengambil tengah malam pagi. Nah, ni walek duduk dengan orang jatang buat kerja. Bini kita, kita yang bayar ria belanja, kita yang bayar harga lembu, kita yang sewa kemah. Tak boleh itu. Faham tak? Sebab tu kita kena betul semula. Kaya tak salah, harta tak salah. Nak hukum, kena ikut. Kalau ikut hukum, harta boleh berjuta-juta. Halal. Kalau tak ikut hukum, 10 ria haram. Betul tak? Ha, dia gitu. Sebab tu bukanlah Islam ni sebahagian-sebahagian je ikut hukum. Nah, yang paling penting sekali ialah benda kewajipan dalam beragama. Hak sunat ting, tapi dah lihat lawan hak wajib. Hak makruh ting juga jaga, tapi dah lihat lawan hak haram. Nampak? Tak boleh. Dia membenarkan isteri kita duduk bolong dengan orang jatah lain dengan tujuan dunia, bukan tujuan darurat, bukan kerana darurat dunia. Saya kan dia boleh bolong abis dengan jatah lain, dengan datuk tu, dengan datuk ni, dalam bilik tak ada hak-hak. Kerana apa? Urusan pejabat. Nah, ke sana kemari ke pukul 3 hari. Nah, dan dia bah bini kita. Dia balik. Sebuah kereta 3 hari tak ada bini kita. Dan kita tukang bayar ria belanja. Asyik tu Islam. Dah ikut gitu syaitan tu. Bahasa Islam ni kena ambil cuma. Peraturan hak rumah tangga, peraturan kerja pun kena ikut Islam. Bukan hudud Islam. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ambil hukum Islam semua. Termasuk juga ni, hukum mukhalatah, laki-laki perempuan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kalau kita pakai hak tu dah apa? Ha. Maka kita terpedaya dengan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Islam tidak membenarkan mukhalatah, percampuran yang seperti itu, walaupun atas tujuan cari makan. Nah, melainkan tipak yang tak dapat dielok, jual pasar tu lain. Nampak? Ha, pasar orang lelaki ada ke puan ada, tapi suku-suku tu. Nah. Tapi ini kita bakal lawa-lawa orang jabat pula, duduk tilik. Nah. Ha, ini kita. Pakar dengan air sedur, pakar dengan blusher, pakar dengan gecu. Tak, dengan make up. Orang jabat juga macam, meh, Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, kita ada. Kita dah kopi, oh. Wah, wah, wah, tepi dah kopi. Bini jabat, ah, orang juga macam, meh, Cik Ani hari ni. Bini kita jawab, tengok orang, lah. Dah haram lagi gitu. Nampak? Tak pampas lagi gitu. Ha, dah mujung dia tu. Dia mahu. Ini mulu duduk gurau je bang. Dia belum hak tepuk pelang punggung ni. Ha, belum hak boleh jamah lagi. Makan sama ketik. Boh kata, yang ni meh. Teman saya makan. Ha, okey, okey, boh, okey, boh. Tok lelaki tu. Tak tahu kala tu. Teman, orang jatah lain, makan. Betul dah makan kat ramai, tapi layuk. Mulak malu. Mulak tak ada maruah. Mulak tak ada muka. Bini muah. Orang tu ajak makan, orang ni ajak makan. Mari daripada Islam. Bukan. Daripada barat yang kafir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sakit ni kita ni sakit. Nah, biarlah sakit pun kena dengar. Nah, mudah-mudahan boleh berobat. Anak perempuan dibiarkan di kalangan laki-laki yang bukan suami dia. Haram. Macam budak-budak puan lagi pergi kerja kedai. Nah. Bukanlah tokek kedai tu ayah dia. Nampak lagi? Anak dara kita. Sekur sembah nak cari 300 riyal. Nah. Nemolek tokek. Tapi laknatullah. Sembah berhala. Anak kita cari makan dalam keadaan begitu hina. Dia suruh pakai baju dengan serak, dengan serak. Suruh pakai seluar jin, kena pakai seluar jin. Nabi suruh pakai juruh, suruh pakai jibat. Dah, pakai kafir kata, kena pakai seluar jin dan baju ketat. Pakai? Tak ingat, pasal? Kedah. Kedah kasu, kedah keset, kedah peripik, supermarket. Nampak? Pakaian tu kena ikut Quran ke kena ikut tokeh? Ikut tokeh. Dah Quran? Tak akan. Hukuman kepada orang Quran tak boleh. Pasal ni kerja dengan tokeh. Tokeh kata t-shirt, t-shirt lah. Kenapa kan? Tulisan Cina atas belakang. Anak kita orang Islam. Atas belakang tulisan Cina. Pak atas memang boleh baca. Hak kiseng. Hak bawah ha. Sini Islam nak jaga. Sebab tu Islam sangat-sangat menjaga kaum wanita. Tetapi orang Islam lah, lah yang menurunkan harga kaum wanita. Yang molek-molek duduk di rumah. Orang lelaki patut cari makan untuk dia biar dia selamat. Tak. No, mengata rawa sekali dalam kedai mana tak ada. Ada anak orang kapi duduk dalam kedai Melayu. Sekus sembang cari makan anak puan dia. Tak. Ha? Tokeh suruh masuk dalam bilik sudah. Dah tokeh. Tokeh kata angkat, naik atas, turun bawah. Pergi dapur. Cuci ini, angkat itu. Anak perempuan kita. La ilaha illallah. Hak agama suruh jaga. Jangan widah mananya dibuat seperti yang rupa. Ada. Bapak biarlah. Cari niti. Semua kena niti. Tak. Berarti jangan beri. Nampak? Kalau nak kerja boleh anak beranak. Ha, kerja. Tak apa, anak beranak. Tak boleh capur-capur gitu. Nu tengok, tabir. Tak kerti bahasa. Mana-mana surah bubuk tabir belaka. Mana tak boleh capur. Itu Islam. Bila capur, bukan? Habari. Nampak? Hukum. Dia suara je kuat, hukum tak ada berubah. Nampak tak? Tak ada. Tak suara je kuat. Hukum itu kan. Tapi kalau lama, kalau kita buat main, dia kohol lagi. Lagi sekarang, lagi ada ni. Anak orang Islam habis bunuh janang ni. Segala jenis jatang boleh gendong. Betul tak? Ha? Dah mak bak ni muka tak malu. Bukan kata duduk kerja je tu. Rata buat gendong. Buat pergi patah, buat pergi dalam bolong air. Buat naik atas bukit. Buat buka lagi kat air kejung. Buat pergi kat minyak telur. Buat pergi kat air panas. Nikah bila? Dah tak sesak lagi tu? Sesak. Nabi kata la tattabi'unna sunan la tattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra zira'a fa zira'a. Kamu nanti lepas pada aku tak ada, kamu akan ikut umat yang sebelum kamu, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kamu akan ikut. Dulu tak ada anak orang Melayu gitu, anak dara siapa orang boleh aku kata riti. Orang boleh peluk depan khalayak ramah. Kau depan surah, kau belakang masjid. Macam-macam pesen boleh gagal. Nampak? Bukan nusuk lah. 80-an dulu kalau orang bawa kapan nusuk dalam gelap. Lening atas motosikal. Dia khalayak ramah. Traffic light. Depan sipang-sipang. Jepang. Depan surah. Berpeluk-pelukkan. Kamu akan ikut Yahudi Nasara. Nampak? Orang sesat. Pada apa? Orang jalan lagu ni. Bebas lagu ni. Orang putih. Dulu tak tahu. Ha, ni ada lah. Hatta laudah halujur hadab dabbin tabiak tumuhum. Nabi kata sampai kalau mereka itu masuk dalam lubang bewok pun kamu akan masuk juga dalam lubang bewok. Nabi kata. Bukan kita kata. Maka tanya sahabat al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Adakah umat Islam kira-kira akan ikut Yahudi Nasara? Pak Nabi maksud ni. Maka Nabi tanya paman siapa lagi kalau tidak Yahudi dan Nasara. Habis ini. Anak orang Islam ikut Yahudi Nasara. Dengar. Yahudi rambut kuning. Anak Islam seluk rambut kuning. Nasara pusat jelek. Anak orang Islam pusat jelek habis. Yahudi patah luar menelek nampak punggung puing. Anak orang Islam pun puing juga. Anak teriman sebilang. Dulu ada. Ini ada. Nah. Ada habis dah. Habis lecinya. Al-Yahud wal Nasara. Siapa yang buat anak-anak lenih dapat jadi gitu semua? Ayah dia. Siapa kata? Nabi kata. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua bayi yang baru lahir bersih. Tidak ada dosa sikit. Fa abawahu, ibu bapaklah. Yahawbidani au yunasirani au yumajjisani. Ibu bapaklah yang membiar, maksudnya tak beri ilmu-ilmu agama, tak tarbiyah mengikut Islam sehingga terikut-ikut pesen Yahudi, Nasara dan Majusi. Itu. Jadi kalau kita ada lagi rasa sifat malu, muka kita muka malu, pastikan bini kita, anak perempuan kita, janganlah sapa gitu semua. Cari makan, cari makan lagi. Nah, kerah apa tak dia pula? Nah, tak ikut dah, rosak dah umat. Rosak dah. Nah, jadi punah jahanam dia. Ni malam Jumaat, semalam malam Jumaat. Ni Jumaat malam satu, saya dah kerja kau. Semalam malam Jumaat. Oh. Beriak cok. Malam Jumaat. Malam di mana segala lembu, kambing, gajah, rimah, beruk, ketakutan berlaku, Nabi cerita. Takut pagi Jumaat tu berlaku kiamat. Nampak? Berdoa kepada Allah, lembu kambing tu. Malam Jumaat. Kita nampak duduk ngunyak dalam kandang. Berdoa kepada Allah. Dengan bahasanya sendiri. Supaya esok belum kiamat. Faham? Tapi tengok anak orang Islam. Malam Jumaat. Tengok kan? Jadi cerdik lembu dah pula pada anak orang Islam. Malam Jumaat. Mu ganda aku ganda mu. Mu kahu aku kepa mu. Mu riba aku jerban mu. Mana jana abi. Kau pakai kondong, kau telapi. Nampak? Macam-macam mesin. Hak tahu anak, hak pang dalam lubang jambang anak, tubik kok ana? Kok jalan zina lagi. Nah. Akhir bina, bila bina hancur lebur Islam. Asal daripada mak ayah duk lok. Nah, dak anda beli anak. Kambing kalau ada anak, anak ni dak balik, berembek kambing. Betul tak? Tengok anak dia tak ada. Betul tak? Ha, kambing. Ni anak puan ada adik garik tak ada benda mak. Ada kan? Duk tengok Filipina, tengok garik. Anak puan dua ekor, jatang dia ambil tak adik ni. Mak letak atas tu. Ayolah bilik, tengok Gusti. Kambing anak dia tak ada stok. Pak, pak, bagi. Tu kambing. Mana orang bodoh ada kambing. Tu dah. Ada benda. Tuhan kata, balhum adol. Bahkan manusia yang lalai itu lebih bodoh daripada hayawan. Ha? Kambing boleh dembek cari anak. Nah, anak puan dah balik tak ada hamuk. Nah, orang datang boleh mari ambil anak rumah dengan kereta. Hung-hung bunyi kereta lewa. Mak puita. Punya. Kawan kita mak. Kawan Nabah Siti. Oh, tu boleh mari ambil. Munikah bila? Nah, dia nak keluar bersama gitu, nak gendong motosikal, nak pergi jalan rata rawa, dua orang tak ada teman mahram, boleh. Tapi kena jawab dulu, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Betul tak? Dan ini dah yang nikah. Bila dah bayar nikah, boleh bersama. Sama dengan kambing. Kambing ni kau? Tak, ya. Ha, dah. Sama dengan kambing dah. Umat kambing. Gitu lah. Kalau lembut tak derasa hati. Kena kerah kan. Biar hati berserak. Atangnya parok kena mana ni. Ha, dia gitu. Baru puas hati. Ni tak balik. Tak ada hai. Ha. Tamu mari apa lepas? Tamu mari sudah. Dan warik pula daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda ia minta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suami itu oleh segala burung yang terbang pada hawa. Allah Rabbi. Lebihnya puan ni kalau taat ke suami, burung tolong istighfar. Burung tolong minta ampun. Dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan. Selama di dalam keredaan suaminya. Allah puan. Mudah ya. Allah puan yang taat ke suami. Nah, Burung istighfar. Kata burung, ya Allah, ampunlah si Semik ni. Kalau nama Semik. Faham tak? Burung tolong minta aku. Nabi kata. Kalau kita kata senawak, kita mana tahu burung cakap tak cakap. Tapi Nabi, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap dengan menggunakan akal pada otak saja. Tapi Nabi cakap dengan wahyu daripada Allah. Allah beritahu kepada Nabi, burung-burung tolong minta ampun kepada bini, isteri, perempuan yang taat ke suami. Oh, hebat. Lepas tu lebih taat ke suami. Burung tolong minta ampun. Nah, kita dengar burung tak tahu kala suara burung reti. Tak reti, ahli lagu reti. Orang yang pandai suara burung sungguh bukan kaki burung titik. Kan? Nampak? Hak tu dia reti lagu dia. Faham tak faham? Yang pandai sungguh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia boleh faham suara binatang. Sebut dalam Quran. Nah, semua cakapan binatang dia faham. Boleh terjemah. Ha, tu hebat Nabi Sulaiman. Hak kaki burung titik tak faham. Dia tahu lagu ya. Ku ku ku ku ku ikhfa. Ah, tu. Sama. Ah, tu. Patu jelah. Nah, burung tu kuku dianggut juga. Ah, ah burung ku ku ku ku. Boleh tahan tu. Boleh tahan ni. Mana burung tu kata panas ni pada. Dia tak faham. Main duk anjur atas tu. Kau tengah hari diri kawan tu lemah. Nah. Nabi memang boleh faham. Ha, dia bercakap. Sebab tu hayawan bercakap. Bahasa Allah yang lebih mengetahui. Allah beri faham bahasa binatang Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara percakapan burung, istighfar kepada Allah, kepada isteri yang taat ke suami. Okay. Dara puan, dia nak istighfar malah dah. Burung tu dah istighfar. Segala jenis burung. Dan ikan di dalam laut. Tak kira ikan apa pun. Kalau orang puan ni taat ke suami, itu berkat taat suami. Ikan dalam laut ni, ikan selayar ni, ikan gerong ni, ikan sagar, macam-macam ikan. Tak, ibu gelama, jarang gigi, dada kuning, macam-macam besar. Nah, semua minta ampun kepada Allah SWT supaya berikan ampunan kepada perempuan yang taat ke suami. Tak ada boleh dah orang puan, taat ke suami lah. Ikut kata suami, jangan pergi. Nah, ha. Ni suami kata gini, ha. Ndak, dia kata gitu. Tak, suami kata pandangmu, ha. Malah aku layang kamu. Ha, gitu. Nah, ini tu. Suami kata, bibi, baki kita kan. Sehingga suami kata, kalau, Nabi kata kalau maknanya, jilat nanah yang mengalir di seluruh tubuh suami dengan lidah, sampai lici. Wajib kena jilat, orang puan. Ha? Itu suami kita tengah malam, tengah malam tu gerak suruh buat air kena bangun selalu. Ni jauh. Balik tu laki ucap nasi pun diri. Mak ayah balik tu. Balik. Mak nak bangun. Buat air kat sini, Mek. Air ni air dah. Ini kau. Nak berlaki sangat. Gitu tu. Dia peraturan kena taat belaka. Siang dan malam. Nah. Kata ulama 30 hari kena senyum sama depan suami melainkan 7 hari haid barulah dak wajib senyum. Sebab haid ni dia mengganggu saraf, di antaranya saraf senyum, dari nak senyum. Ha dia kata. Nah, 23 hari lagi suci dia kena mewek sama. Suami ada lah, suami tak ada jangan senyum pula gila babi pula ada penyum sama. Suami tak ada. Dia seorang senyum depan suami. Ha tu. Tu cara orang nak nikah. Ni dok berkelepek nyeng tadi. Nak-nak dia suruh kita beli, kita tak ingat nak beli. Nak. Ha, 2-3 hari dah dia suruh, kita tak ingat sungguh. Nak, dah ingat. Kali 3 nak beli juga dengan muka dia. Nampak? Mata itis kaki. Nah. Ha, muka tak uduh dah. Dah boleh buat gitu. Nak marah kepada suami walaupun suami tu bersalah. Jangan tunjukkan muka masam pada suami alih. Walaupun betul lah kita. Dari juga. Blebek. Dari juga. Wak muka masam. Ambul rakna lah. Gitu orang puan. Sampai gitu semua kita kena taat ke suami. Haa. Dah berat lah. Tak sah nikah. Yang muka nak kata nak nikah. Tak apa suruh. Bila nak nikah wajib patuh peraturan. Dia antara peraturannya taat kepada suami dulu, kini dan selamanya. Dah kalau tengah malam kita gerak pukul 3 pagi, mai bangun mai lapor buat si orang. Tolong mata saya. Dia kena bangun segera dengan dalam keadaan senyum. Saya buat abang tunggu sekejap. Ha. Ada gitu. Ji, kalau demo. Weh. Ha? Ha. Kalau gitu, kalau suruh bangun kau. Tak bergerak, blebeh tak mau. Dan di mana-mana perempuan yang terhaka ialah suami, maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan manusia sekaliannya. Janganlah rasa kepada suami. Depan suami kena senyum. Belakang ni tak pun nak blebeh pun. Nah, kita dah akan nak blebeh sangat. Suami kita pergi kerja, kita blebeh. Tak apa lah. Kita masuk dalam bilik air, kita blebeh. Tekuk paling ngebledi, blebeh. Tak ada masalah. Ha. Depan suami tak boleh. Dia raja kita. Dia boss. Nah, kita second boss. Dan di mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah hingga suka ia perempuan. Allah tengok. Bukan kita reka ni kitab. Kalau kitab tak boleh ikut juga alih awal. Di mana-mana perempuan tak kira di mana. Ayyum mara'atin. Mana di mana. Ayyum ni kalimah umum. Di mana saja perempuan yang tak kira. Di Saudi, di Mesir, di Port Tuyu, Tok Jemak, Batu Rakit. Nampak? Tak kira. Yang masam muka kepada suami. Muka masam. Tapi bapa ni tak laku. Tak laku sikit. Nah. Tak boleh masam muka. Kena suka kamu. Itu baru isteri salihah. Nabi kata, Al-mar'atu salihah iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang salihah itu bila kau pandang kepada wajahnya, dia akan menyukakan kamu. Bila tengok muka dia, dia akan senyum dan kita akan jadi seronok. Dah kita banding dengan muka bini kita, rumah kita tengok muka dia. Dia tonyek lah. Mana tak? Dia gelong. Dia cakap lebih kurang. Dia kata suka-suka hati dia. Nah, dah kita ni orang dah buat cerita dah. Mepeh turun. Nah, betul tak kita kopi. Tak kata apa. Nak lawan-lawan pun, so dia subuh. Kita cek. Ha. Itu guru hebat ni je. Nyakit TV pula. Nah. Ha. Kena senyum mama suami ada. Walaupun tak ada apa-apa kelakar, senyum mama. Duduk-duduk saja tu perempuan tengok di cermin. Berlatih senyum. Ha. Ha, tu latihan. Jadi suami aku balik kena senyum pesen baru pula. Buat gini. Tarik mulut oh, tarik kau ni. Oh gini molek kau, terus senyum kali. Nah. Ha, gitulah tak ada kerja dah. Ni kira nak berjalan mama. Nah, waktu duduk rumah, bukan kerja jalan perempuan. Ni kakak orang mati nak kita tengok orang mati. Tengok dia orang mati ni, laki mu hidup tu. Tengok laki mu hidup ngang-ngang-ngang tau. Tak mu tengok ni orang mati dah, kita tengok apa. Dia tu dah dalih kan, kat gila. Tu pula. Kata dia orang pula, pak dua kupu kan. Dah ni laki mu ni. Nah, dia tengok orang mati bocah lagi ni. Tu laki masih cuy. Mari semangat. Ha. Deng-deng-deng masuk dalam bilik tengok tak ada. Mana makmu? Pergi tengok orang mati. Gua ada. Ha. Tunggu cik lelaki. Dari pukul 9, pukul 11 ada balik lagi. Lala lepoh lagi dengan telah-telah agak. Dengan gitar mani apa semua. Dengan madu-madu. Hatu tang botol-botol. Nak panasan? Ha, tidak boleh. Tukar kita di rumah orang mati. Kan kena minta izin suami. Walaupun kita sendiri mati, suami tak pula pergi. Haram pergi. Adik. Dia nak berjalan je ke apa? Berjalan. Nah. Berjalan ni. Orang sakit. Oh, orang sakit. Tengok dia hospital tau. Tengok tengok orang sakit. Orang lelaki ada dua orang dalam ni. Orang puan. 30 orang. Bang dia mau dah ni. Kalau main, baru ni tengok lembu kok. Lepas tu orang lelaki tengok lembu. Orang puan tengok lembu. Jadi orang lelaki nak beli lembu nak tengok atas tadi. Sakok dengan awet lembu. Baru ni dia ni tengok kambing ni tengok lembu. Mun kerja. Dia pun bab. Tina tengok lembu lah. Mana ada? Mula naik lembu. Nah. Nah. Habis dia. Berahi jalan. Zaman Nabi pergi berahi jalan dah. Satu hari Nabi tengok orang puan mari tengok rumah orang mati. Siapa tak nampak benda orang puan belaka. Nabi kata dah mu ramai-ramai mari ni mu tukang mandi mayat. Dah. Tukang fikir kanda. Dah. Tukar gali kubur? Dah. Tukar baca telekeng? Dah. Dah pergi balik. Buat kacai. Berpuluh-puluh kali rumah orang mati. Orang naik nak semayang, 40 orang dapat. Dia tak lari, tengok nak dia dinding. Sengih-sengih, kita tengok kereta imam. Faham? Ha. Dah kita nak semayang, ngajak dia. Baca dah uti. Nah, sengih, dah kita semayang. Dah tengok tak dia, rokok hanya. Semayang. Mana? Babah dulu. Orang lelaki kau boleh tengok. Rapuan dia alahang selalu. Nah, jadi kacau Allah. Duduk rumah, jalan dia. Suami kita ada kan? Suami kita dah zah, dah ustaz. Tak apalah kita jalan. Suami kita tak ada mari dah. Eh, tak boleh mari, tak mari. Mutemah dia duduk. Kalau ada batuk gitu gini nak mati Allah apa semua, mutemah ambil obat. Ni berjalan lama balik tengok kan kerja untuk lelaki. Nah, ha. Temang. Bukan masalah tu temang. Duduk di rumah. Ini ni orang lelaki duduk di rumah. Puang di jalan. Nah. Orang lelaki basuh raping, basuh baju anak. Beranak-anak ni. Orang lelaki tu kan basuh. Nak? Nah, basuh mesin, basuh mesin, basuh tangan, basuh tangan. Apa benda kau mas banyak? Kau puang lah basuh. Nah. Orang lelaki pula basuh dia. Dia tak ada kesalahannya tolong-menolong. Nah, aku takut bini mu. Mu kata tolong-menolong. Nah, dah kerja orang puang malam itu. Nah, dia main kelorok, main sopulang. Bukan orang lelaki. Ni tengok pada cakap sembang, wah, wah, wah. Gila mu dia. Tengok-tengok wajib. Memang banyak. Dah dah nak nusu. Tengok pada sembang, nyangam. Gegol sekali tepuk ni. Meja kita kopi gegol. Main lada-lada kepuk. Kuku. Tengok dia mu. Jemuhnya, dia juga beseng. Bini duduk asal kuku. Tengok majalah. Nah. Ya, ni betul tak ni? Takut ke kau puan? Kamu cakap so ya puan sini. Eh. Biasa kalau tu puan so ni takut bahi. Eh. Tak takut tau. Tak takut tau. Orang rumah ni tak takut kita. Eh. Dan di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, saya melaknat akan dia perempuan oleh malaikat hingga kembali pulang. Ya, perempuan keluar tak minta izin ataupun izin minta izin di isteri suami tak beri, keluar juga kena laknat. Laknat maknanya didoakan supaya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Taala. Hidup kita berhajat kepada rahmat. Nampak? Tak ada rahmat, tidak ada faedah hidup kita. Nikmat bertepuk melimpah ruah yang kita miskin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kali maknanya siapa tak ada rahmat dia nak ambil. Lepas tu nak keluar mana-mana, nak pergi rumah abang sendiri pun kena minta izin. Walaupun sebelah rumah. Suami kata aku tak benar pergi rumah sebelah. Gi berdosa. Nampak? Satu hari seorang laki-laki suami dia pesan ke isteri dia, kalau maknanya lagi dia tak balik, jangan keluar daripada rumah. Tiba-tiba bila suami dia pergi musafir, ayah dia sakit. Bila ayah dia sakit, suami tak boleh duduk di sana. Dia suruh khadam dia pergi tanya Nabi. Iaitu suami dia pesan, kalau suami tak balik, jangan keluar. Tapi dah ayah sakit, boleh keluar ke tak? Nabi kata, tak boleh keluar. Lepas tu mati ayah. Bila mati ayah nak pergi tengoklah kali penghabisan. Ditanya pula Nabi dah mati dah ni. Dah suami mu kata kena gitu. Dia dah keluar suruh budak dia tanya. Suami dia kata kalau tidak balik tak boleh keluar. Maka Nabi kata tak boleh keluar. Tak keluar. Ayah mati. Tak tengok. Ah ni lah nak cari dia. Orang puan. Tak payah dah cari. Dia tak nak tunggu ke suami. Padahal kalau suami dia balik, memang suami dia benar. Ayah mati kan? Suami mana tak benar. Nah, ayah tak mati pun suami tak marah. Kau gimana ayah? Ni mati. Tapi oleh tanya kuat faat pada suami, tak pergi. Tak pergi sungguh. Siapa kat tanah? Nampak? Kemudian Nabi beritahu, suruh orang nyapa kepada perempuan ini. Jibril memberitahu tadi kepada aku, berkat perempuan ini taat ke suami, tak keluar. Nah, maka Allah telah mengampunkan segala dosa ayah dia mati kemarin. Ah, tu kelebihan. Nampak je. Orang ada nampak. Oh, berlebihan ni. Warna ni basuh tak berhenti. Basuh tak kenal. Ayah basuh tak berhenti. Dak, dak nak keturunan sini tengok orang kampung. Dak ada hari. Kalau kita pun ni, kalau dak hari, tengok ah. Dak. Memang kata lalu kita jahiliah, pok-pok jahiliah kita. Tak tahu benda kita, kita nak terbar saja. Tengok ada orang baru laki mati. Ni dah dia keluar, 4 bulan, 10 hari, 14 asyuri wa asyura. Yatarabbasna bi anfusihinna 14 asyuri wa asyura. Orang yang perempuan yang suami dia mati, dia kena tahan diri selama 4 bulan, 10 hari. Wala yakhrujna min buyutihinna, dia dia boleh mereka keluar daripada rumah mereka itu. Nampak? Melainkan perkara darurah. Maka adalah mak dara dia buat nikah anak. Adik tak pergi dia. Anak dara tak pergi. Nak pasal apa? Laki baru mati. Tak pergi mana boleh keluar. Maka pula dah pergi. Haram. Dia pakat kaca sekarang ni. Nah, betul. Dah laki mati dah bukan orang lain. Ni mak dara mu kan ni. Habis ni upah pergi. Dah jahil. Tak tahu ke hukum. Hak ramai manusia ni jahil. Sebab tu kita nak berjalan syariah ni payah. Pasal kita akan berhadapan dengan orang jahil. Nah, majoriti umat Islam ni jahil. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya ke majoriti kebanyakan umat Islam akhir zaman ni jahil. Nah, dia gitu. Dan kalau berlawan, menang mana? Menang hak ramai. Memang orang kata belaka. Tahu dah, 4 bulan pulang ni tapi dah bukan orang lain. Bukan nak pergi gadah. Nah, mak dara ciri nikah anak takkan dah dimari sekejap. Apa sandahnya? Duduk dalam kereta dah, apa dah nak tembu mata? Ha, ni panggil mak dara beraya. Nah, bahasa berahi makan. Berahi sekal orang. Ha, ni lah kalau nak kenal, mak dara beraya. Bakal tak jauh harap. Hukum syarab tak boleh keluar. Yang boleh keluar kerana kematian, kerana nak beli makanan. Kalau tak beli, tak boleh nak makan benda. Kerana orang nak masuk kedai, tak bagi jual dalam rumah dia. Kena tubik kedai kecil, beli alat-alat rumah. Tak, sekaligus beli. Jangan bisa-bisa. Beli gula, beli beras, beli kicap, beli bawang, beli lada. Ha, tu. Ataupun harian, beli ikan, beli daging. Boleh keluar, lepas tu balik dulu. Tak haram waktu tu. Makan puluk, haram. Temu natu, haram. Kita dengan orang sakit, haram. Tak boleh kata. Ingat tu, 4 bulan 10 hari. Dan kalau orang tahu mana kata? Ha, ikut hukum sangat, dakwah sangat. Jok dengar tu jadi gitu. Jadi kata gitu pula dia hak gitu. Betul tak? Ada orang jenis gitu. Susah. Tapi tak mana kita kena ikut agama. Ikut agama tak, kita tak sesat. Lan tadillu ma tamassaktum bihi ma. Macam sama. Kamu tidak akan sesat selama mu pegang dengan kedua. Biarlah mak tara nak kata, pak tara nak kata pun. Tapi ni pun syarat. Nah, apa salahnya dah kita nikah anak? Kita gata. Laut gula rumah dia. Tahu dah dia keluar. Apa salahnya? Nah, jadi pas dia jahat. Nah, panggil-manggil waktu mana boleh keluar. Darurah boleh keluar. Nah. Rumah masuk. Masuk menatang ke apa boleh keluar lah tu. Nah, anji gila masuk dalam rumah ulur sawa ke. Ha, tu takkan duduk dalam rumah kau. Atak nak utuh boleh tubik tu. Nah, rumah terbakar boleh tubik. Nah, lama bomba kata tubik mek dah boleh. Kita masih laki. Nah, tak apalah bomba kata tak apalah. Aku biar jadi abu nyumumu. Ha, tu lain. Ha, ni. Rapuan ingat. Nak pergi jauh, nak pergi dekat. Kena minta izin. Rapuan, kena minta izin. Ha, ada suami. Walaupun mak ayah dia yang melahirkan dia, mak ayah dia kata tubik ada apanya. Laki muda marahnya. Tak boleh mak, laki kita tak boleh. Dia kena minta izin dulu. Kena kata gitu. Mak dia kata pula, kami muda mari juga, aku tak alah kopek aku. Ha, macam-macam. Tu atu kopek je lagi. Masa mak atu kopek. Apa benda ni, ni hukum syarak. Dia kena taat ke suami. Ha, tak. Suami kata satu bit lagi. Tunggu dia balik dulu. Nah, tak boleh buat pandang-pandang gitu. Aku beranak kamu. Tak tahu dah beranak aku. Tapi dah yang mungkin nikah aku dengan dia. Bila kita nikah ke puan. Bila kita nikah dengan seorang laki-laki. Syurga isteri ni bawah tapak kaki suami. Tak ada dah bawah tapak kaki mak. Cuma wajib kena hormat pada ibu bapa. taat kepada suami, hormat ibu bapa. Dia faham baik. Nah. Tengok orang nikah nak nikah, mengaji bab nikah dulu. Baru juru. Nah. Ha. Dan telah tu kejak jangan. Ha? Tu. Tu. Lengah dah pun sini. 8.25 tu tu belah tu ha berasa gelap amu ha eh ha pasal nutuk tak ana ni nutuk eh ha nutuk kena kuat sikit. Dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia bersabda empat bagai dari perempuan yang isi neraka. Ha, dengar molek orang puan. Dengar ni nak suruh takut. Bila takut kita selamat. Takut bila takut buat barang salah. Macam penjenayah-penjenayah lah. Bila dibuat barang salah, tak boleh nak apung dah lah. Tak boleh minta maaf dengan Tuk Hakim. Dia kena je dulu. Dia nak minta nak nyesal ni sebelum buat. Nah, ha, dia begitu. Jadi orang puan minta tolong takut. Kalau dengar dia mari takut. Kalau tak dengar memang tak takut. Tapi kalau dengar belum tentu takut. Kalau tak dengar sudah tentu tak takut. Nah, ha, tapi harap-harap takutlah. Suatu yang pertama perempuan yang jahat perkataan atas suaminya. Hak mulut uduh. Oh ramah ni orang puan. Mulut jahat dengan suami. Tak. Mulut jahat dengan suaminya, katanya, caruknya, maki hamunya, jekoh. Nak? Nak kan? Dah kita sayang. Kau nak kata lah. Sayang sangat. Nak? Nak kata apa tu lelaki? Nya selengeng. Semua lagi gitu. Nak balik para ramai. Balik pun tu. Dia kata ke tu lelaki dia. Balik ngokor. Start betul. Bum-bum. Haa tak? JKK. Jangan jahat perkataan. Suami kita kan? Walaupun apa jadi lagi selama dia suami kita, kata molek lah. Batu orang pilih orang dulu-dulu kalau anak dia nikah, nak nikah, dia panggil sejam dua duduk dalam bilik. Mok sang. Tak? Dia antaranya dia ajar cara bercakap dengan suami. Ingat tu dengan suamimu tu lagi dia dah habis bercakap, jangan sapuk. Habis dia bercakap, baru mu bercakap. Kalau bercakap, mata jangan gelong tangki dia, mata menunduk. Kalau suami cakap, jangan pusing belakang. Dia pesan orang dulu-dulu, orang molek dulu. Nah. Kalau suami balik, jangan tanya nak makan kedok, ubuh nasi. Sebab satu, time makan nasi. Nah. Kalau air petang pula, jangan tanya nak minum air kedok. Orang dah mesti basa, tanya begitu. Tapi buang air, jangan minum, sudah kita minum. Dia ni ada pesan gitu, tak ada. Tak ada dia ni. Dah mok lah, tahu benda dah mok. Mok lah ni dah. Atuk kopek lah dia mok. Kau tahu ke benda langsung. Nah. Orang pesan gitu 2-3 jam. Dalam satu rancangan National Geographic. Dia tunjuk satu tribe ni. Satu suku kaum di Afrika. Cawak getek. Hak puan pun cawak getek. Hak lelaki pun cawak getek. Nampak? Duduk rumah diwak dengan kayu-kayu. Jadi kisah perkahwinan. Nah. Jadi nikah. Bila nikah. Esok nak diatur rumah hak lelaki. Sebelum atur rumah lelaki, segala keluarga mari, hak puan ni, hak anak dara ni, duduklah dalam pondok tu. Dengar pesanan daripada tok nenek. Tak? Ha, mu kena kerja betul. Kalau tok lelaki mu nak makan buah ni, mu kena pergi ambil. Kalau tok lelaki mu nak makan susu, mu kena pergi perah. Mu jangan kata apa. Mu jangan balik rumah. Tak, kalau tak kabur kerja. Oh. Tangan tu, Afrika. Macam? Nah, jadi mana dia dah ulok pada kita. Padahal kita syariah alamu. Kita ada benda kita. Nah. Pesan gitu. Kalau orang puan. Kalau suami cakap. Jangan lawan. Biar habis dia perkataan suami. Baru masuk. Nah. Ni suami 2 watak. Dia 15 watak. Nah. Berat laku sikit. Tak ada hal pasal jahit tu. Kita pun bodoh. Padahal dia tu gila dia. Tak tahu ya kamu tak ajak pergi dengar, tak ajak pergi surat. Biar gitu. Bawa mari ya tak? Nah. Ayah boleh tak ambil bahan nak tengok TV cerita sedap dengan layar. Ambil TV tu rendah dalam mesin. Heram dia dah babi sangat. Nah, mari pergi dengar. Aku nak khabar pun aku tak reti. Mari pergi dengar. Rambut abang dah habuk pergi suci tak kepala. Babi sangat ni. Wajib atas kita beri agama. Bukan wajib waris juga. Kalau siapa-siapa yang tak beri pelajaran agama kepada isteri dia, dia berdosa di hadapan Allah. Dah ada kena ajak, ajak bagi dengar surat. Dia lepas kewajipan itu. Nah. Suami cakap dah boleh masuk. Suami tengah cakap dah boleh masuk. Dah boleh masuk, dia jadi gaji utama. Banyak sesen. Habis suami cakap, baru kita bercakap. Cakapan kita pula, suara tak boleh tinggi, punya rendah. Kok-kok rendah. Meja kok, jangan guna minor kok. Ni dia kau. Ha. Nak makan nasi ke tak? Apa beri tu lelaki? Oh. Nah. Buat. Nah, ini balik tengah hari. Ya. Buat. Cukup nasi, ya. Apa benda biji bangau pun nasi. Kita mau makan, kita makan. Nah. Allah Rabbi. Dengar lah ni, apa ni? Kita tak ada semua lagi habis tau. Senyak dia lagi kira. Kita tak rapat dia menetap kalang. Dia kena agak bakal hidup ke orang-orang. Nah. Dan jika lah baik suami dia punya, maka tiada memelihara ia akan dirinya. Kalau suami tak ada di rumah. Oh, bergalak. Eh. Suami ada di rumah. Cik. Tengok korang tanya mau dibi. Ha. Suami tak ada. Jeng-jeng. Pulas cacing. Nampak? Ha. Joget. Ha. Ha, nampak Allah kurang. Tengok baca suami yang lebar sikit. Yang marah tengok drama, marah tengok orang joget. Nah, kena jaga. Suami tak ada. Kena jaga. Tuhan kata dah kan, bila suami tak ada, kita jaga diri kita. Jangan wakdik kurang. Jangan manyum. Hari lelaki lah. Lelaki pun tak ada. 10 hari best. Best punya. Mari lelaki. Nak macam-macam main. Galak. Aerobik, dia aerobik. Macam-macam macam ni. Hak jenis canggih-canggih ya. Betul lagi tak ada. Lagi Kuala Lumpur, Filipina, Hong Kong, dia panggil geng-geng ni bagi rumah. Nah, bawa kerum, kerum main mahjong, main mahjong, galok, galok, karaoke, karaoke, galok. Dok jaga diri bila suami tak ada. Nah, suami balik, oh, wak warok. Dak diserang nak ni bang. Oh, tadi. Suami tak ada, oh, karaoke ni, mikrofon lalu. Nampak? Berat kan? Ini jaga diri. Suami tak ada, buang lipat. Duk sembang rumah jiran. Tak ada atas lipat. Bergatangan sendang. Motor nampak kereta suami ni ujung lipat balik. Oh, dia akan lipat. Takut suami nampak. Ha, ada kot jenis lopang ni. Dia tak ada apa, tak haram. Muduk dua rumah, tak akan duduk. Dah suami balik, maknanya dia nak ngenak suami dia. Suami tak ada, dia tak jaga diri dia. Nah. Dan jika lo hadir suaminya di seminar kati isteri akan dia akan suami dengan lidah. Kalau suami ada di rumahnya, nyakit hati pula. Mak tu buat puan kalau hak jenis nyakit hati tu lelaki tak alik rumah. Dia suka makan kejap. Dia makan di rumah baru seluar dua mulut. Dia dia beletek. Popek, popek, popek, popek, popek, popek. Serba tak kena. Nah, kasut salah ubur kat lain yang pelepek. Nah, baju kita salah sakut sikit, jatuh lepek dah tangga, berlebih. Berlebih sama. Dah kita baru lengah, baru nak makan dua mulut. Tengok muka dia, logar terus nak nambah. Nah, jadi makan kedah. Kedah, oh, spesial. Tambah lagi, bah. Tambah. Nah, sedap kan makan kedah. Nah, pun gua badak tu. Gua belah-belah, lalu tumsu. Nah, comel-comel saja awet. Eh? Air sejuk ke panas, bang? Oh, sedap dengar. Di rumah, ayam mah. Buat diri, ya. Suruh buat diri. Tuk lelaki gagal cari nasi. Cari nasi. Dok, ikan goreng kat mana, meh. Ikan goreng tu bawa tudung saji, yo. Tindih dengan batu, takut bahan kucing. Taruh pula, kalau ingat tindih, yo. Eh, tuk lelaki. Tuk lelaki tu celaka, lu. Kalau aku tahu, dah menikah sekarang. Jadi, gitu. Nah, Allah puan tak anda. Kalau orang pandai bidang ke suami, piping suami. Daripada dalam bilik dia orang tamu piping. Pegang tangan, bagi ke meja makan. Tolong tarik kursi, biar dia duduk. Buka tudung saji, tolong ubur kuah. Tengok dia makan, jemput sila makan bang. Kayak mana masing tawa, kabar lah. Tak, kadang-kadang kita buat salah. Kita ni, tak. Ha. Oh, suka dengar gitu. Nah, tengah-tengah kita makan tu, kita nak mana kita makan sedap sikit. Dia ribu pulak kuah tu tambah lagi. Oh, suka. Ada kita demak? Tak ada hari ni, baru-baru je. Kata dah. Baru-baru gitu je. Rupuan dia memang gitu lah. Dia mula-mula boleh. Nah, kerja dia. Sikit kata boleh gaji. Ha, boleh gaji je. Nampak? Dia jadi panggil pelik. Abang balik. Ye, ye. Abang balik. Apa nyanyi abang balik. Nah, dia tahu dah. Dia tahu pula jabat ni. Masuk gaji dah. Ini masuk dah. Bayar dah hari ni. Dia tahu dah 27 bulan. Apa? Depan muka itu ni. Macam pelawak hong ke. Tengok 16 hari bulan. Mengelabek ni muka. Macam jepuk ilih diri lah. Nah, Allah Rabbi Gapah. So kuat sungguh berlaku. Dah lapi lelaki bodoh. Tapi Tuhan buat orang dah. Bodoh seorang kan. Kedik seorang. Isteri kedik. Suami bodoh gitu je lah. Eh? Tak boleh nak kata ke dia juga. Dan kedua, perempuan yang membuat ia akan suaminya bayar barang yang tiada kuasa. Ha, ini jenis perempuan ni. Dia suruh beli. Hak laki dia dah orang nak beli. Akhirnya berhutang gadah. Minjang orang. Sebab tu tipu orang pulak. Nak cari binti. Dia tak ada mampu. Nak nyok besar-besar. Peti sejuk hak tu besar. Pitu tiga. Lepas tukar balik. Tu laki beli dah pitu se. Nah. Benda gini memang kecil tuik tak muat. Nak buat timur Cina. Nak buat tu. Nak buat ni. Gaji jatuh berbawa habis. Hak gini nak buat asli. Tak kerah. Wai batu tak kerah. Abang kau tak kerah. Tukar. Hak pitu dua. Lagi 700. Hei Toshiba. Hak pitu dua. Elba. 1,600. Tak ayah buat cek. Nampak? Lepas gaji tak macam mana. Habis jenis gitu. Dia bakit dia pergi tengok rumah birah dia, rumah ipor dia. Nak kursi gitu bang. Hak L tu, betul L. Hak boleh lipat, boleh jadi buka, duduk. Boleh tidur, tutup, jadi sofa. Beli juga kawan. 1,500. Nak? Bunga. Sekutung 15. Ya, sekutung. Nak boleh ke penuh pun jambak-jambak. Bucu tusa. 2,300 pasu. Daripada tak ada sekolah nyamuk sampai bengok nyamuk edis dalam rumah. Dia punya pasal. Payah-payah bodoh habis nyetak awak naik tamu. Ikut dia. Allah puan kau. Kalau suami tak mampu jangan jadi berat suami. Suami ni dia panasannya beli kau. Tapi bila dia beli, dia menanggung derita. Tunggu. Tengok layang ke dia tengok bob-bob jabat. Gawat-gawat. Nah, di jabat bawa nasi dalam satu kuih. Dah, kan kecil makan meja itu. Padahal dia bawa dah 2,000 gaji. Bocor mak tadi ikan kan dah. Gawat. Padahal bini dia belanja besar. Faham tak? Dah cukup. Dah, kan kedai. Kalau makan kedai tak tahu. Kayu selamat cucuk. Gawat. Nah, habis bawa sekali ada. Pam yang tiga kan. Menengung pun sangat. Allah, tak minyak dah. Dah kawan ni, bini tak tahu. Tunggu orang ni. Tu lelaki kata beli kelisa dah lah. Ada piti. Kelisa 400.5 ni sebulan. Oh, tak usah bang. Tak usah bang. Ambil offshore lagi. Nah. Personal. Ha, dah. 600 ni sebulan bang. Layang tu bini beli nak tu. Nah, tak ada piti jadi. Jatuh suka haknya lekat. Bila tak ada piti nak lima nak bayar, pinjam orang. Bila pinjam orang, dah nak kambuh, nawak. Dia kena nawak. Bukan memang nak nawak, nak cakap lebang, nak menipu. Tapi terpaksa. Nah, sebab terpaksa kena pinjam pasal nak bayar. Tak kita nak bayar kawan, tak boleh nak bayar. Pasal memang cukup, dah cukup piti kita. Nah, maka itu. Dah apalah. 2 minggu lagi. Dah apalah. 8 bulan. Ini pun dah. Siapa 8 bulan? Dah boleh bayar. Gini lah. 13. Pasal kita tak datang. Ini pula tu. Lepas akhirnya, jadi bapak ni tu. Okey. Gini. Kita tak layak nak dia. Lepas tu Nabi kata, jangan beli belaka dan jangan tak beli belaka. Rapuan. Hak dia kandok. Jangan tak beli belaka, beli etek. Tapi pandang-pandang batu. Kalau dia kata, TV nak 29 inci, kita beli 29 inci. Dia nak peti sejuk dua pintu, kita beli hak sepintu dah. Nah, dia kena begitu. Dia nak pinjam hak mana seset tu RM500, kita beli seset RM45. Ni makan lah. Nabi makan dalam pinggang daripada tanah. Pinggang Nabi tu buat dengan tanah, buat dengan seluk, bakar atas api. Nah, cak. Itu hak pinggang yang ni. Allah RM500 balik 5 sen. Itu lelaki Allah 500. Banyak di mesin ni. Ni lama ni. Kau bunga mesin baru pula ni. Bunga biru hadari. Ha. Bojo-jojo-jojo ni dalam kabinet. Kabinet saja beki katok dapur 16,000. Ubur dengan koyok, dengan belanga, dengan pinggang. Hak set saja tiga jenis. Satu set 500 lebih. Lah tak puas lagi. Saya tak puas. Tak puas. Boleh beli skup lagi 3 pin. Nak penuh. Kenapa? Di belawang ni tu. Alat-alat ni dengan apa benda ni. Dengan hak bakar roti. Dengan hak kuku. Dengan hak sting. Macam-macam lah. Tak nak nak. Masa ek saja. Beli yang si kedal. Si buku. Nah. Kita beli juga dengan keput telur. Keput telur hak tiga ni. Macam ke terelat. Macam ke buazai. Keput telur. Mesin kau masuk dalam tu. 200.5. Dah buat kuih. Buat jepuk dia. Tentang. Bahasa gila. Gila tengok barang-barang. Tubik macam baru beli. Tubik macam baru beli. Kita macam ke motor juga. Payuh juga. Payuh juga. Payuh juga. Belang muka-muka. Dah buat kuih. Habis-habis tak. Lepeng dicahnya. Nampak buku resipi lambat tu bik operasi baru kedah beli 13.5 9.8% Allah 10 yang balik 5% buku-buku kuih-kuih tak latainya muka tu lelaki sama kurang lepeng jadi hanya kau kurang bagi beli jangan ikut sangat nak dia tengok berita pagar masih baru bang berita pagar berada air perata bang air perata 1000 lebih tu berita pagar tu air perata 1,900, 2,500. Padahal itu agam je kan. Air berada. Nah. Tak ada benda pun. Tak. Itu agam. Lewat dengan kayu lah dah. Ada. Oh, tak. Umar 10 watt yang belarik ni. Hak rung punya. Dia parsi sebelum. Sebatang 600,5. Oh, betul. Kita layak dia. Nah. Itu lah. Kita nak cara rumah-rumah ni. Tak, semih-semih. Tak apa. Dia katok. Mula mozek katok. Nah, tukar sama. Daripada dapur tu boleh berlari dari jari. Dah dulu seming. Nah, ini pasang tak. Dah pasang tak, ayam. Siti air beletung gebok tuan rumah. 3 minggu pasang, wagi sepita tuan rumah. Pala lutut pecah 3. Pasal apa? Dapur comelnya pasal. Dah dah air tak gini. Siti air je dah dapur, faham tak? Kakak bunyi beletung. Mana muaji adam ke? Faham tak? Haa. Dulu boleh jalan dah. Sini tak boleh jalan dah. Nampak bayang nampak dalam. Kepik air. Ngangit-ngangit. Ha, ini kata masalah. Kita lock ke dia. Memang habis. Punah jana rumah. Tak. Nak pulak dia kenal dah. Nak ada nombor telefon tukang. Dia telefon. Ha, katok siling pulak tukar. Siling tarik. Siling ada bunga-bunga. Mula siling kosong. Tak jenis tidur. Siling bunga. Dah tidur dah bilik. Mai ya. Tidur dah bilik. Ha, tidur siling bunga. Tengok siling bunga tu. Ha. Nyamuk dah petik. Bang bocor je ke puan ni. Nah. Ha. Tapi bukan hak mari malam ni. Neh, tak puan lain bodoh lagi. Neh. Ha. Dan ketiga perempuan yang tiada menutup akan dirinya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita jawab soalan sikit. Kalau kita berhutang dengan orang Islam. Tapi tak bayar hutang amalan kita tergantung. Tapi kalau dengan orang bukan Islam macam mana? Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Baik. Berhutang dengan orang Islam yang sengaja tak mau bayar, orang ini tergantung amalan kata setengah ulama. Yang ini dengan niat mengkhianati orang, harta orang ni. Jadi khianat harta orang ni, kita nak ada peti nak bayar, tak mau bayar. Nah, ha. Orang ini tidak boleh berkata-kata di alam barzah. Ini sabit dalam warid hadis-hadis yang sahih. Kalau orang yang bukan Islam, baik orang bukan Islam ada dua jenis. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir kita kafir apa ni? Zimmi. Kafir zimmi ni wajib kita bayar dalam hukum syariah dunia ni. Kalau tak bayar boleh dikenakan hukuman oleh mahkamah. Kafir harbi ni yang rada oleh kita nak bermuamalah dengan dia sebenarnya tapi dimaafkan. Nampak dalam keadaan situasi sekarang dan tidak wajib bayar. Neh. Ha, kerana harbi itu makna peperangan kafir yang wajib kita perang. Macam mana pula dia berhutang ni tak wajib bayar lah. Dah. Ha. Kalau kita ada semayang qada, bolehkah kita semayang sunat tarawih? Baik. Siapa yang ada hutang yang qada yang wajib, dia boleh melakukan solat sunat. Cuma lebih baik dia membayar sunat-sunat solat-solat yang wajib dahulu. Nah, ha, dia begitu. Nah, patut. Sebab apa? Kalau masanya itu emas. Masa itu berharga. Jadi masa itu kita habiskan dengan solat sunat. Sedangkan yang wajib kita tak buat. Nah, ini jadi tidak betul. Jadi sepatutnya kita gunakan masa yang ada untuk membayar qada-qada yang wajib. Dan kelebihan daripada masa itu kita gunakan untuk solat-solat sunat. Tapi ada setengah ulama mengatakan kalau kita suka juga kepada solat sunat, umpama solat sunat tarawih, hendaklah di masa di samping masa kita mengajar, di samping kita mengerjakan sunat, janganlah kita lupa qada yang wajib. Nampak? Kerana qada yang wajib itu wajib dan buat yang sunat itu sunat saja. Nah. Boleh atau tidak orang perempuan dalam haid berada di atas kubur? Hukumnya harus tidak ada masalah. Tidak ada larangan orang perempuan haid ziarah kubur. Dia larangan masuk ke dalam masjid. Soalan, apakah maksud zihar dan hukumnya? Bagaimanakah cara mengelakkan zihar? Adakah gaya dan cara jima, budaya jima sebenarnya yang mesti dan tidak menyalahi syariat? Kerana muda-mudi sekarang terdedah dengan filem barat yang melampau. Mohon penjelasan. Terima kasih. Dia kata, apa maksud zihar? Zihar ni daripada lafaz az-zahru, maknanya belakang. Zihar ini kalau zaman jahiliah maknanya satu cerai daripada pihak suami kepada isteri. Bila datang Islam, dia membatalkan zihar jadi cerai, tetapi menjadi satu perkara yang haram. Dan dia ada kafarah. Jadi zaman sekarang zihar maksudnya suami menyerupakan isterinya, anggota isterinya seperti punggung isterinya atau perut isterinya dengan orang yang haram nikah dengan dia. Seperti suami dia kata, punggungmu macam punggungmu aku. Pada pihak haram nak setubuh. Hukumnya perbuatan itu haram dan terjadi zihar. Siapa berdosa? Suami berdosa. Jangan serupakan tubuh badan isteri kita ni dengan tubuh badan mahram kita. Kalau bukan mahram, tak terjadi zihar. Yang jadi zihar, diserupakan dengan mahram suami. Suami kata, datamu macam mak aku je. Itu zihar. Jangan kata gitu, haram. Tak boleh kata gitu. Pasal mak dia tu, mak kita ni mahram kita. Jadi dah macam mak kita, kita nak jumpa orang ni, sendiri kita dah macam mak. Faham lagi? Gitu. Kalau bukan mahram kita, apa? Yang tak boleh mahram. Dadamu macam kakak aku. Dadamu macam mak aku. Dadamu macam dada mak dari aku. Tak boleh kata. Nah. Kalau bukan mahram tak jadi. Nah. Dia kata sikit dadamu macam dada Sahara Yaakob. Umpama dia kata gitu. Itu arti tak ada benda-benda ke dia. Orang tak panggil zihar lagu tu. Nah. Kemudian bila dah zihar, dia kena bayar kafarah. Nampak? Kena bayar kafarah. Iaitu merdeka hamba. Nak cari duana hamba ni. Nak merdeka hamba. Dah tak ada hamba, puasa. Dua bulan turut-turut. Dua bulan berturut-turut. Faham tak? Dua bulan berturut-turut. Siapa hari ke 59, dah ingat niat. Nak? Kena puasa 9. Kerana Nabi kata syahrah ini mutatabi'ah ini. Nak? Berat zihar. Ataupun beri makan orang miskin lah. Baru lepas. Bila dah ada bayar kafarah, baru dia boleh jimak isteri dia. Faham tak? Kata setengah ulama, jimak dan bayar kafarah. Dua tu khilaf di kalangan ulama. Kemudian soalan ketiga ni semula lah. Dia ada akan siapa dalam kitab ni. Siapa dalam kitab mimah ni. Tengok soalan lain. Orang yang memperolehi ilmu agama melalui pendengaran CD yang dicetak rokok tidak mendapat izinan daripada tuan yang berkenaan dan beramal dengan secara berterusan. Baik. Beramal daripada CD. Sekarang dia ada VCD macam-macam lah. Orang ngajar semayang, orang ngajar apa. Dengan cetak rokok. Tak benar. Ataupun kita beli yang cetak rokok. Kita beramal. Hukumnya amalan itu diterima oleh Allah SWT. Amalan itu tak salah. Yang salah kita pergi beli tu cetak rokok. Situ saja haram. Faham tak? Diri pergi beli tu. Bila dah kita dengar, kita buat, kita amal benda tu, tidak haram. Faham lagi? Dia gitu. Hak salah kita pergi beli tu. Penjual dah pergi lah. Dia makan haram tu. Nah, makan minum dia haram. Puasa dia Tuhan tak terima apa semua. Tapi kita beramal dengan kita beli hak cetak rokok, kita pun dengar, kita beramal dengan hadis dalam CD cetak rokok tu. Nah, umpamanya. Kita amalan kita diterima oleh Allah. Nah, tetapi kita berdosa saja pada ketika membeli tu. Nah, tak boleh beli. Barang haram lah dia beli. Manjir sama macam curi orang. Nah, dia tahu dah barang curi, dia beli juga. Nah, tak boleh. Apa hukumnya bila orang solat hajat mereka letak alat-alat peperiksaan seperti pensel, rubber, robah, pembaris untuk disolat hajatkan? Adakah ia dikira khurafat walaupun niat hanya untuk mendapatkan keberkatan? Baik. Jawabnya ini adalah bid'ah. Kerana tidak ada contoh pada zaman Nabi SAW. Nabi bersolat hajat, dia tak letak barang-barang nak hajat tu lah. Tak payah marilah. Memada dengan doa sudah lah. Memada dengan doa. Mana nak solat hajat kereta tu selamat, tak payah hapus jadah depan kereta. Ataupun masuk motosikal atas surat. Buat apa solat motosikal ni nak suruh selamat? Tak payah motosikal duduk tanah tak apa. Gabar dengan big pula kalau anak vaksin ni duduk dalam big dia tak apa. Tapi kita berdoa agar Allah Ta'ala beri lapang dada anak-anak kita. Nasuk ilmu yang beri manfaat. Jadi orang yang berguna itu saja. Ini jangan minta 15A. 15A nak buat dia kalau jadi musuh Islam. 15A sungguh. Tapi musuh Islam. 15A sungguh. Doa semayang. Doa ni biar minta jadikan anak kita ini. Dapat ada ilmu kata orang. Beri ilmu yang berguna. Yang beri manfaat. Itu doa yang bagus. Jadi bila kita doa gitu, anak kita, Allah beri kepada dia ilmu yang beri manfaat. Walaupun tak dapat 15A, tak apa. Tetapi budak ini akan memberi guna kepada masyarakat. Gitu. Jadi dah bayar letak wabar lah. Maknanya. Dah kalau anak diri rumah, nak buat rumah ni, nak start buat rumah, kalau ajak tu dah mana? Gaji, tak gaji, tukur, pahak. Kayu jarum kerah ni hari sini nak solat hajat. Jadi rohok lah. Bolehkah puasa qada atau puasa nazar diniatkan sekali dengan puasa sunat jika hari itu hari Isnin dan hari Khamis? Berlaku khilaf kalangan ulama' pada masalah kita gabung puasa wajib dengan puasa sunat. Baik. Jumhur ulama' mengatakan perkara ini tidak boleh. Sebagian daripada ulama' fiqh mengatakan harus. Seperti mana kata Syekh Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan juga Syekh Ali Shubra Maliki di dalam hasyiah bagi nihayah. Boleh, iaitu kalau kita puasa esok, nak puasa qada tapi kena pada hari Isnin. Jadi ambil selalu puasa Isnin kami boleh. Lepas tu puasa qada kena pada 2 Syawal. Nak ambil selalu dapat sunat Syawal dapat. Sebahagian ulama mengatakan boleh siapa lagu tu. Niat malam ni saja aku mengerjakan puasa qada Ramadan esok hari serta sunat Syawal. Sebahagian ulama fiqh mengatakan boleh. Jadi berlaku khilaf. Siapa yang nak buat tak ada masalah. Tak payah balahlah. Ayat Quran berkenaan dengan arak yang menjadi anak susuan apabila ia meminum 5 kali susu dari ibu susuan dengan kenyang. Bagaimana pula hukumnya terhadap anak yang meminum susu dari perempuan lain tapi tidak keluar susunya walaupun banyak kali dilakukan? Adakah anak itu dikira sebagai anak susuan? Baik, ini masalah yang terakhir tentang susuan. Bila kita ngopek anak orang, kita gapuang. Faham? Atau kita ni isteri kita ngopek anak orang. Dah 5 kali ngopek. Ngopek je sekali ngopek, dia nyusu, dia berhenti dengan sendiri. Bukan kita cabut. Bukan sejuk ke, terbang lalu, ada kata bukan. Dia lengah, ngatuk pun dia cabut. Itu dia panggil sekali, faham lagi? 5 kali ngopek, sama ada 5 kali itu dalam masa 2 tahun, atau setahun, atau seminggu, atau sehari dia. Tapi 5 kali. Maka anak tu jadi anak susu kita. Kerana dia ngopeknya bini kita. Bini kita dengan budak tu mok susu. Syarahnya memang masuk susu tu ke dalam perut. Kalau dalam perut mulut saja, jeluak balik tak jadi anak kopek anak susuan. Gitu. Syarat jatuh perut. Walaupun ini budak ni dia, kalau budak lain sejam kopek baru berhenti sekali. Budak ni tidak asmi ni cok berhenti. Ambuh tidur. Sekarang pula seminit juga, 5 kali juga dikira. Ni tak terbit susu. Anak dara. Pada ngopek dengan anak dara tak jadi. Anak dara mana boleh ada susu. Kena belaki lah dulu baru tubik susu. Dia gitu. Lagi anak dara. Dia berani menengung mek. Tak ada susu. Dah laki pun mana? Tak nikah lagi. Bengong. Anak dara ni memang bengong. Dia kena ada susu. Jadi bila tak ada susu, ngopek 3 tahun tak cabut pun tak jadi anak susuan. Dia kena keluar susu dan masuk dalam perut budak. Dan tak syarat dah ngopek tu apa secara apa dia ni secara langsung terus menipu. Ulangan boleh tak? Ulangan kau ni. Ibu kopek ni dia perah susu dia, dia bola water tu. Sekarang anak susu tu mari isap. Habis water. Dia ke sekali. Sekarang dia nak tinggal dia perah pula lagi kan. Model. Dia pakai perah. Dia panggil dia. Pang susu. pembeli dia panggil. Nah, perah tu boleh botol je ingat. Dia panggil ngopek juga lagu tu. Jadi anak susu anggap kali 5 botol. Ataupun dia pun dalam rajuk panjang. Dia perah susu dia, dia boleh rajuk panjang. Lepas tu dia pulang, dia terik. Dia berlayar, dia pulang dalam air batu. Peti air batu. Jadi ais krim susu. Budak ni saat cocok-cocok-cocok habis rajuk. Nak lagi, bila nak lagi, 2 rajuk baru peti. 2 rajuk tu dipanggil sekali susu. Faham? Tak apa ni. Ha ni dah lebih susu dah jadi anak susu lah. Tapi bila dah jadi anak susu lah, maka dah batal semayang sampai kiamat. Dari nikah dengan kita, dari nikah dengan lelaki kita, dari nikah dengan anak kita, dari nikah dengan pak dara kita. Faham? Ha, anak susu lah dia panggil. Boleh duduk dalam rumah, boleh buka kepala, boleh buka tiap. Apakah hukum pinjaman amanah ikhtiar yang dalamnya ada skim khairat kematian? Kalau skim khairat kematian tu dengan akad, maka hukumnya adalah harus. Lepas tu khairat-khairat ni kena akad, jaga baik. Seperti mana skim takaful lah, dia akad. Nah, lepas tu kalau skim maknanya yang tidak diakad, bahaya sikit lah. Lepas tu ni akad khairat. Maknanya dengan akad khairat ni lah, walaupun kita tidak menggunakan duit yang kita simpan, orang lain boleh guna. Macam khairat kematian. Nah, khairat kematian ni setelah kita akad, walaupun kita tak mati, anak kita tak mati, anak orang lain mati, boleh guna duit kita. Nah, kerana kita jadikan sebagai tabarok daripada awal lagi dah kita simpan 100 sebulan atau 10 yang sebulan. Nah, baik. Ada orang dia marah, dia kata ditarik balik. Dia lama 10 tahun dah dia masuk khairat kematian RM10 sebulan. Akhirnya dia cabut mula. Dia nak balik hak dia. Pelik juga. Dia kata apa nak ambil balik? Dia kata dah orang lain nak mau guna. Anak-anak kita tak mati dah. Anak-anak orang mau mati. Bodoh. Dia anak-anak orang nak mati. Anak-anak kita tak mati. Dia nak suruh guna. Deki. Anak-anak orang guna. Piti kerelak mati. Dia biarlah orang lain guna. Mati. Dan anak-anak kita panjang umur. Mujur aku. Tak guna kau. Mujur. Nak. Seorang bersedekah jariah untuk bina masjid, lepas boleh digunakan masjid-masjid itu telah dirobohkan, bagaimana pahala sedekahnya? Baik, pahala sedekahnya berkekalan sampai kiamat mendirikan masjid. Cuma pahala masjid itu digunakan tak ada. Kita sedekah satu pahala. Pahala mana? Pahala niat sedekah buat masjid. Pahala itu sampai kiamat kita dapat, tidak akan hilang waktu. Tetapi bila orang guna pula masjid yang kita sedekah sikit-sikit ni, dapat juga saham pada kita. Katakan kita sumbang RM100, harga maknanya kita sumbang RM1,000, harga surat itu RM10,000. Nah, maka kita 10% dapat. Selama orang guna tu untuk mengajar, untuk tazkirah, untuk mengaji, untuk semayang, kita dapat 10% pahala. Tuhan akan beri kita. Nah, lebih banyak persen dalam derma kita tu, lebih banyak kita dapat. Tapi bila dah roboh, dah guna dah, maka kita tak dapat dah pahala orang guna. Dah dapat dah, kerana tak orang tak guna dah. Sebab tu dosa besar orang yang merobohkan masjid dan surat. Kerana dia dikhiat tabarok pahala orang yang sedang berjalan masjid. Nampak? Sebab tu Nabi tak mengaku mat kerja rombok surat, rombok masjid. Nah, dia dah ledak kedekut dawat masjid dah. Orang yang derma jadi putus khairat orang. Nah, tapi pahala kita mengerjakan, mendirikan masjid, hak tu kekal bersama Allah. Nah, hak tu dah hilang. Lepas tu hak palpas sebelum rombok, memang dah hilang juga hak tu. Tak ada rombok, orang tak semayang, tak itikah dah, tak ada pahala dah masuk. Tak daripada itu. Nah, ha, jadi, sebab itulah, niatlah, biar ikhlas. Bila kita niat ikhlas, walau orang rombok dah sekalipun, dapat pahala dari Allah. Tapi kalau tak ikhlas, orang tak rombok pun tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.